بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang membicarakan tentang mafatihul khairi maghaliqus syarr, kunci-kunci yang membuka kebaikan-kebaikan, menutup kejelekan-kejelekan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dalam sunannya. قال رحمه الله تعالى في سننه حدثنا الحسين ابن الحسن المروزي قال أنبأنا محمد ابن أبي عدي قال حدثنا محمد ابن أبي حميد قال حدثنا حفص ابن عبيد الله ابن أنس أن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya berkata قال Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda inna minan nasi مفاتيح للخير مغاليق للشر. Sesungguhnya di antara umat manusia ini ada orang-orang, sosok-sosok sebagai kunci-kunci membuka kebaikan, menutup kejahatan. Wa inna minan nasi مفاتيح للشر مغاليق للخير. Dan sebaliknya, sungguh ada di kalangan umat manusia ini sosok-sosok, dia itu kunci yang membuka kejahatan dan malah menutup kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaihi. Maka beruntunglah, bahagialah, tuba bagi seseorang yang Allah jadikan pintu-pintu kunci kebaikan melalui tangan dia, melalui dia. وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ. Dan wail, kebinasaan, kecelakaan, wail bagi seseorang yang Allah jadikan kunci kejahatan, kejelekan pada kedua tangannya. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, juga Tayalisi dalam musnadnya, Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhud, Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, dan di dalamnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Abi Humaid, dan dia rawi yang dhaif. Ada yang mengatakan dhaifun jidda. Barakallahu fikum. Hadis ini wa nabiyina azakumullah untuk isnad ini dhaif. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Dhilal Jannah fi Takhdhis Sunnah Ibnu Abi Asim rahimahullah membawakan jalur yang lain, penguat yang lain, sehingga beliau secara pribadi menyatakan hadzal haditsu hasan, hadisnya hasan. Ini pandangannya Syekh Al-Albani rahimahullah. Meskipun ulama yang lain masih mengatakan dhaif. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam jalur yang lain ada ucapan Abu Darda, semoga Allah meridainya. Namun pada isnadnya ada inqita, makhul Syami tidak mendapati mas Abu Darda. Dengan lafaz kata Abu Darda, semoga Allah meridainya, minan nasi mafatihu lil khairi maghaliqu lil syarr walahum bidzalika ajrun. Ada sebagian umat manusia sosok-sosok kunci kebaikan, membuka kebaikan dan menutup kejahatan, mereka dengan itu meraih pahala. Wa minan nasi mafatihu lil syarri wa maghaliqu lil khair wa alaihim bidzalika ajrun. Juga ada sebagian orang kunci pembuka kejahatan justru malah menutup kebaikan-kebaikan, dan atas mereka dengan itu dosanya. Juga datang dari riwayat yang lain dari Sahal Ibn Sa'd Sa'idi, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, inna hadzal khair khazain, sesungguhnya kebaikan-kebaikan ini ada perbendaharaannya, ada khazanah-khazanahnya. Walitilkal khazaini mafatih, untuk tiap-tiap perbendaharaannya ada kunci-kunci yang membukanya. Fatuba li'abdin ja'alahu Allahu miftahan al-khairi miqlaqan al-syarr. Maka beruntunglah, bahagialah, tuba bagi seorang hamba yang Allah jadikan dia sebagai kunci membuka kebaikan dan menutup kejahatan. Wa wailun li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarri miqlaqan lil khair. Dan wail, celaka bagi seorang hamba yang Allah jadikan dia sebagai kunci membuka kejahatan, kejelekan, menutup kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Ini beberapa riwayat, beberapa athar. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menghasankan dikarenakan banyak jalurnya, sebagian yang lain mengatakan masih dhaif. Kita berjalan dengan tahsin Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Hadis ini mana fitnah azakumullah. dijelaskan oleh As-Sindi rahimahullahu taala, Abu Hasan Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi al-Mulaqab bin Nuruddin As-Sindi rahimahullah dalam Hasyiyah Ibnu Majah. Belum menerangkan, belum mengatakan dalam syarahnya yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah terkait dengan pintu kunci-kunci yang membuka perkara kebaikan dan menutup perkara-perkara kejelekan. Ini dimaksudkan ialah abwabul khair kal ilmi wassalahi ala nas anna Allah tabaraka wa ta'ala ajra ala aidihim fatha abwabil khairi kal ilmi wassalahi ala nasi hatta ka'annahu malakahum mafatihal khairi wa wada'aha fi aidihim. Ya'ni Allah Jalla wa'ala melangsungkan melalui tangan-tangan mereka, usaha-usaha mereka, terbukanya pintu-pintu kebaikan kayak ilmu, kesolehan, ketakwaan pada banyak orang, sehingga seolah-olah Allah Jalla wa'ala memberikan, menguasakan kepada mereka kunci-kunci kebaikan, diletakkan di tangan-tangan mereka seakan mereka lah kuncinya. Barakallahu fikum. Di sini belum menyebutkan pembahasan tentang al-ilmu was-salah. Baik, ikhwan fillah jazakumullah. Hadis ini menerangkan kepada kita barakallahu fikum banyak hal. Kita bahas satu persatu sampai pada inti pembahasannya. Yang pertama adalah al-khair lahu abwabun wa turuqun wa mafatih. Yang namanya kebaikan-kebaikan ada pintu-pintunya. Disebutkan abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Ada jalan-jalannya, namanya suburul khairi, turuqul khairi, jalan menuju kebaikan-kebaikan. Ada mafatih, ada kunci-kuncinya. Sehingga al-khair tidak cuma satu, tapi khairat, begitu banyak kunci-kuncinya. Barakallahu fikum. Begitu banyak pintu-pintunya. Dan dalam hadis ini disebutkan kuncinya dalam bentuk jamak, mafatiha lil khairi. Mafatih jamak miftah, kunci. Jadi banyak kunci-kunci untuk membuka kebaikan-kebaikan yang ada. Di antara contohnya hadis yang sangat panjang dari Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya dari sahabat Mu'adz bin Jabal semoga Allah meridainya. Beliau bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin. Ya Rasulullah SAW, kabarkan kepada aku sebuah amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Amalan yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga, jauh dari neraka. Qala, beliau bersabda, laqad sa'alta an 'adzim. Sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Dan sungguh itu perkara yang ringan, perkara yang mudah bagi orang yang Allah kasih kemudahan kepada dia untuk melakukannya. Ini usul al-khair, pokok-pokok kebaikan, perkara yang sangat besar, yang sangat agung, memasukkan orang dalam jannah, menjauhkan dari neraka. Belum berinci. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau ibadah hanya kepada Allah saja, tanpa sekutu baginya, tanpa syirik dalam perkara ibadah. Wa tuqimus salata, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakata, engkau tunaikan zakat. Wa tasumu ramadan, engkau berpuasa ramadan. Wa tahujjul baita, engkau berhaji ke Baitul Ka'bah. Disebutkan banyak kan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Itu pokok kebaikan, pintu kebaikan, jalur kebaikan, kunci kebaikan yang paling agung, yang paling besar, sehingga dia katakan arkanul Islam. Thumma qala. Kemudian Rasul bersabda lagi, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan. As-shaumu junnatun, yang namanya puasa, perisai, tameng, junnah, ini pembahasan tentang puasa fardu dan puasa-puasa yang sunnah. Yang namanya puasa perisai, tameng, yang menghalangi orang dari syahwat yang diharamkan. Wassadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah, ini yang sunnah-sunnah, yang wajib disebutkan di atas zakat, sekarang sedekahnya, dan sedekah-sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Dan yang ketiga, wa salatur rajuli fi jawfil lail, orang yang setengah malam qiyamul lail, belum bacakan ayat tatajafa junubuhu anil madaji sampai akhir ayat hatta balagha ya'lamun ya'malun, keutamaan orang yang bangun malam untuk qiyamul lail, puasa sunnah, sedekah-sedekah sunnah, infak-infak sunnah, qiyamul lail, termasuk abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Thumma qala, belum mengatakan lagi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamih, maukah saya habarkan kepada kamu tentang inti perkara ini, kepala perkara ini, kemudian tiangnya dan puncak yang tertinggi daripadanya. Kata Mu'ad, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kata beliau, ra'sul amri al-Islam, kepala perkara yang paling inti dari bab ini Islam. Wa amuduhu salah, tiangnya adalah salat. Wa dharwatu sanamihil jihad, dan puncak yang paling tingginya ialah jihadun fi sabilillah. Ini semua adalah contoh-contoh amal kebajikan yang dikatakan abwabul khairi, mafatihul khairi, kunci-kunci kebaikan, pintu-pintu kebaikan, jalur-jalur kebaikan. Semuanya syar'i. Dan semuanya adalah amal yang sangat besar, pokok-pokok kebaikan yang dianjurkan pada agama ini, khana fitina azakumullah, dan intinya pada arkanul Islam yang lima. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, summa qala, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi, wahai Mu'ad bin Jabal, maukah aku habarkan kepada kamu sesuatu yang mengikat itu semuanya, yang memiliki, yang menguasai itu semuanya, inti dari semua yang di atas. Dia mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisanih, Rasul memegang lisannya. Waqal, dan mengatakan, kuffa alaika hadha. Setelah semua tadi, amal-amal yang besar tadi, intinya, kuncinya, ini. Jaga yang satu ini. Jaga lesanmu, Tahan lesanmu, kendalikan lesanmu, kontrol lesanmu ini. Kata Muadz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah SAW, apakah kami akan dihukum, akan diazab dengan apa yang kami bicarakan? Qal belum mengatakan, fakat ke ummuka ya Mu'ad. Itu kata-kata hardikan. Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasa'idu alsinatihim. Bukankah yang membuat banyak orang tersungkur ke dalam neraka jahanam di wajah-wajah mereka, di hidung-hidung mereka, melainkan hasil panen lesan mereka? Jawabannya na'am. Yang membinasakan orang, yang menghancurkan banyak orang, yang memusnahkan banyak amal kebajikan, yang membuat orang masuk dalam neraka jahanam tersungkur pada wajahnya, itu kebanyakannya dikarenakan lesannya. Hukuman atas apa yang dia ucapkan, yang dia lafalkan, yang dia utarakan dengan tanpa dia pikir, ucapan-ucapan yang haram, yang batil, yang menyimpang, ila akhirnya. Belum mengatakan di akhir hadis, kunci semua kebaikan hadza, menjaga lisan, harus banyak diam, luzumus samti, tetapi diam, tulus samti, panjang diam, jangan banyak berkata-kata, jangan banyak berucap, jangan banyak komentar, jangan banyak menghukumi, jangan banyak menghakimi, jangan banyak mengucapkan kata-kata yang sia-sia atau kata-kata yang mungkar. Jaga ini, tahan ini, kendalikan ini, maka akan aman insyaallah taala semuanya, barakallahu fikum. Ini di antara contoh-contoh abwabul khairi, pintu-pintu kebaikan, barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para ulama kita, barakallahu fikum, min ahammi mafatihil khairi ta'limul ulumin nafi'ah wa basuha wa nasruha finnat. Di antara kunci kebaikan yang paling penting ialah mengajarkan ilmu syar'i, menyebarkan ilmu syar'i di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, dengan berbagai macam media, dengan berbagai macam upaya, entah dengan mengadakan daurah-daurah ilmiah, muhadharah-muhadharah ilmiah, durus ilmiah, halaqah-halaqah ilmu, majalisul ilmi, yang di dalamnya dijelaskan ayat, hadis, keterangan para ulama yang membahas ini halal, ini haram, ini hak, ini yang batil, menyampaikan ilmu kepada umat. Ini ibadah, ini amal saleh, ini ketaatan, kamu ilmui, kamu kerjakan, kamu amalkan, sehingga tersebar kebaikan itu tengah-tengah umat. Kamu sebagai kuncinya. Barakallahu fikum. Ta'limul ilm, ini yang paling inti di situ. Barakallahu fikum. Termasuk ta'limul ilmi adalah da'wah ila Allah, mengajak orang kembali kepada Allah Jalla wa'ala, da'wah. Termasuk da'wah at-tarbiyah islamiyah, tapi Islam, mendidikan Islam, mendidik anak-anak kaum muslimin, putra-putri kaum muslimin dengan tarbiyah agama yang benar, agama yang baik, diajari akidah, tauhid, keimanan, diajari ketakwaan, ibadah, akhlak, adab, sehingga mereka tumbuh kembang insyaallah binillahi wa taufiqih sebagai anak-anak yang salihin, yang salihat. Upaya tadi, dakwah tadi, tarbiyah tadi, taklim tadi, upaya untuk menyebarkan ilmu kepada mereka, kebaikan untuk mereka, membukakan pintu-pintu kebaikan untuk mereka. Ini min ahammiha, yang paling penting hadza, yang terkait dengan ta'limul ilmi, nasrul ilmi, batsul ilmi, dakwah ila Allah, tarbiyah islamiyah, dengan berbagai macam cara yang disebutkan oleh para ulama una. Barakallahu fikum. Itu kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat-sangat menganjurkan sekali kepada kita semuanya untuk betul-betul menunjukkan kepada orang lain perkara-perkara kebaikan dari agama ini, dan dikasih pahala yang sangat besar bagi para pelakunya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak orang, menyeru kepada petunjuk, bimbingan, hidayah, maka untuk dia pahalanya semisal pahala orang-orang mengikutinya dengan tanpa mengurangi itu dari pahala mereka sedikit pun. Dikasih pahala, dianjurkan sangat, dihasung, diimbau supaya kita menjadi para du'atul sunnah, du'atul haq, du'atul khair, para penyuruh kebaikan, kebenaran, sunnah. Ia adalah upaya untuk menjadi miftahul khair, kunci kebaikan bagi umat ini. Dianjurkan. Dan besar pahalanya, dapat pahala ta'lim, nasrul ilm, pahala dakwah, pahala tarbiyah, pahala menebarkan ilmu untuk dia pribadi, dan dapat pahala jariyah. Orang-orang yang ikut dengan dia dengan baik sampai hari kiamat nanti. Dan ayat wa hadis yang menerangkan tentang fadilah dakwah, tarbiyah sangat banyak sekali. Yang kita maukan adalah itu di antara contoh-contoh miftah lil khair. Termasuk dalam ibnu dinasakumullah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Memerintahkan orang lain, menghasung orang lain untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, mencegah mereka dari semua kemungkaran-kemungkaran dengan cara ilmu, dengan cara rifqun walin, lemah lembut dan santun, dengan cara hikmah, dengan bimbingan syariah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini satu bagian dari dakwah ilallah. Barakallahu fikum. Juga merupakan pintu-pintu kebaikan, kunci-kunci kebaikan. Barakallahu fikum. Dalam hadis hanafitina asyakumullah, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dalam pandangan Islam mereka adalah juru penyelamat umat. Allah jadikan sebab melalui mereka selamatnya umat ini dari kehancuran, dari kebinasaan, yang membuka pintu kebaikan bagi umat ini. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang dalam Sahih Bukhari dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Matharul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahabu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha." Perumpamaan orang yang menegakkan hukum-hukum had Allah, yakni orang yang nahi mungkar, orang-orang yang melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, dan orang yang jatuh dalam kemungkaran diumpamakan seperti itu kaum yang mereka berundi untuk menaiki sebuah kapal undian tempat. Sebagian mereka dapat yang paling atas, dek atas, sebagian dapat yang paling bawah, dek bawah. Wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma'i marru ala man fawqahum orang yang dibawa, didek bawa tadi, kalau kepingin minum air, mengambil air, harus melewati yang di atasnya. Faqalu, mereka punya ide. Mereka mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina kharqa. Alangkah baiknya kalau kita membuat lubang saja di bagian tempat kita dengan sebuah lubang. Air mancur dari bawah. Walam luli man fauqana, kita enggak bakal mengganggu yang di atas kita. Lihat niatnya. Niatnya baik banget. Niatnya bagus sekali. Niatnya tidak kepingin ganggu orang lain, tidak kepingin menyakiti orang lain. Niatnya baik, tapi caranya salah. Idenya apa ini? Ide gila. Melobangi kapal. Niatannya baik, dapat air, tidak mengganggu yang di atasnya, tapi itu membinasakan perkara yang mungkar. Terus mengatakan setelah itu, fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a. Kalau penghuni kapal membiarkan mereka dan yang mereka inginkan, semuanya akan binasa. Karam kapalnya, Pak, tenggelam dilubangi. Wa in akhadhu 'ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Tapi kalau mereka mencegah mereka, diambil tangannya, dicegah dari ide gila tadi, mereka selamat dan semuanya akan selamat pula. Penegak amar ma'ruf nahi mungkar dengan hadis ini adalah penyelamat umat. Taufik minallah jalla wa ala. Sebab syar'i yang disebutkan dalam hadis, sebab umat selamat dari kebinasaan, dari kehancuran, dari kenistaan, ialah yang melaksanakan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini dibahasakan dengan kunci kebaikan, membuka yang baik-baik, nutup yang jelek-jelek. Ini diantaranya amar ma'ruf nahi munkar. Lanjut, masih ada waktu ini? Jam 6 lebih 4 menit. Jam berapa adanya? Kurang 6 menit. Persiapan atau lanjut? Ya, akhir persiapan. Saya manut. Nanti akan saya sebutkan lagi insyaallah kan beberapa poin yang lain yang berkaitan dengan mafatihul khair. Ba'dal mabdi insyaallah taala. Dan diteruskan dengan pembahasan yang lain masih terkait dengan hadis ini. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.